Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, wa 'allimna ma yanfa'una, wa zidna 'ilma, innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, Amiri Al-Mu'minin fil Hadis. Masih kitabul adhan bab yang ke 150. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, babu at-taslim, babu at-taslim, bab mengucapkan salam, maksudnya di dalam solat, maksudnya salam yang fungsinya menyudahi salat, menyelesaikan salat. Ya. Ini bab yang ke-150, yaitu ucapan salam dari salat, maksudnya menyelesaikan salat, bahwa dia disyariatkan, meskipun para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, apakah wajib atau tidak. Ya, apakah wajib atau tidak. Makanya Al-Imam Al-Bukhari di sini tidak menegaskan hukumnya, tetapi menjelaskan bahwa dia disyariatkan. Ya, Imam Bukhari di sini tidak menyatakan bahwa hukumnya wajib, karena memang dalil-dalil yang berkenaan dengan itu bertentangan, maksudnya terjadi perselisihan dalil sehingga para ulama berbeda pendapat. Namun mereka sepakat bahwa salam dalam menyudahi salat adalah sesuatu yang disyariatkan. Baik, kita baca hadisnya. Pas ini mungkin bisa dimatikan. Hadis 837 Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana Musa ibnu Ismail قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري أن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم ومكث يسيرا قبل أن يقوم قبل أن يقوم. Ini hadis atau cerita Ummu Salamah. Kemudian qala Ibnu Shihab, Ibnu Shihab wa huwa Az-Zuhri, dia yang Az-Zuhri dalam sanad, fa ura wallahi فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. حديث أم سلمة استري نبي صلى الله عليه وسلم ia berkata adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama, apabila mengucapkan salam. Ini dalilnya, ya, idza sallama, apabila beliau mengucapkan salam, maksudnya selesai salat. Nah, di sinilah pengambilan dalilnya bahwa mengucapkan salam adalah masyru', disyariatkan. Walaupun dari nas hadis ini ada yang mewajibkan, ada yang tidak membawa kepada kewajiban, hanya menceritakan bahwa Nabi SAW idza sallama, apabila mengucapkan salam, qaman nisa'u hina yaqdi taslimahu, kaum wanita berdiri ketika beliau selesai dari mengucapkan salam. Ya, hina yaqdi taslimahu, ketika yaqdi menyelesaikan taslimahu, salamnya, maksudnya Nabi. Para wanita berdiri, maksudnya meninggalkan tempat solat, ya, meninggalkan masjid. Wa makatha yasiran qabla an yaqum, dan Nabi SAW diam sejenak sebelum dia berdiri. Qabla an yaqum, sebelum dia berdiri. Ya, inilah cerita Ummu Salamah. Dan yang berkenaan dengan bab kita jelas bahwa Ummu Salamah menceritakan Nabi apabila mengucapkan salam. Ya, ini bahwa mengucapkan salam adalah salah satu yang disyariatkan dalam solat. Dan pendapat yang mengatakan bahwa salam adalah rukun, ya, adalah pendapat salam yang pertama, adalah pendapat yang kita kuatkan berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak. Ya, Al-Imam Al-Bukhari tidak menegaskan karena memang nas yang hadis yang dia bawakan itu tidak menjelaskan hukumnya, cuma menjelaskan disyariatkan. Itu yang pertama. Catatan dari hadis ini bahwa dia dalil yang diambil dari bunyi bab adalah perkataan Ummu Salamah, yaitu idza sallam, Nabi SAW apabila mengucapkan salam. Kemudian catatan kedua, bagaimana sikap atau tuntunan kaum wanita selesai Nabi salam, ya, yaitu mereka berdiri qaman nisa hina yaqdi taslimahu, ketika Nabi SAW menyelesaikan salamnya. Di sini ini juga terjadi silang pendapat, apakah salam pertama atau salam selesai keduanya. Ya, karena di sini juga tidak menjelaskan satu atau dua salam, tidak ada ketegasan dari cerita Ummu Salamah salam satu kali atau dua kali. Ya, meskipun kedua-duanya ada kemungkinan dalam cerita ini, maksudnya selesai dari salam pertama para wanita sudah berdiri. Ini menguatkan pendapat bahwa salam kedua hukumnya sunnah. Ya, itu pendapat yang pertama. Yang kedua, selesai dari dua salam tersebut, para wanita langsung berdiri dan tidak duduk untuk berzikir setelah sholat. Mereka langsung berdiri dan meninggalkan masjid. Ya, qaman nisa'u hina yaqdi taslimahu wa makatha yasiran qabla an yaqut. Dan Nabi SAW tetap sejenak dalam waktu yang tidak lama menghadap ya ke depan ke kiblat sebelum dia beranjak, dan biasanya Nabi SAW menghadap ke makmum ya, menghadap ke makmum. Dan kita tahu bahwa masjid Nabi tidak ada sitar, tidak ada gorden atau penutup hijab yang ada di antara sab perempuan dengan sab laki-laki. Jadi kalau menghadap ke belakang tentu akan terlihat wanita-wanita. Makanya wanita meninggalkan berdiri, meninggalkan sholat, meninggalkan masjid sebelum Nabi SAW balik ke belakang. Ya, ini di antara ini catatan yang kedua bahwa apa yang dilakukan oleh jamaah perempuan setelah Nabi Sallam, yaitu mereka bangkit berdiri, qama atau qamat, mereka berdiri dan meninggalkan masjid. Sementara Nabi Sallam beberapa saat tetap pada posisi duduknya setelah salam, kemudian setelah memperkirakan waktu kaum wanita itu pergi meninggalkan masjid, baru dia bangkit atau menghadap ke makmum. Kemudian yang ketiga catatan dari hadis ini adalah ikutnya para wanita sahabat sholat berjamaah bersama Nabi SAW di masjidnya. Ikutnya wanita-wanita sahabat sholat berjamaah bersama laki-laki di masjid Nabi. Ya, di masjid Nabi mereka ikut bersama Nabi, walaupun di sana masih ada wanita-wanita, tetap ada wanita-wanita yang sholat di rumahnya, tetapi tidak dilarang untuk sholat di masjid. Dan ada wanita-wanita sahabat yang sholat ya berjamaah dengan Nabi di masjid Nabi SAW. Kemudian banyak dalil-dalil yang lain yang menjelaskan tentang ikut sertanya wanita-wanita sholat berjamaah di masjid, seperti hadis Ummu Humaid As-Sa'idiyah bahwa dia datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya saya sangat menyukai untuk sholat di masjidmu dan sholat berimaman denganmu. Kata Nabi SAW, saya tahu wahai Ummu Humaid apa yang kamu inginkan, tetapi sholatnya wanita di kamar pribadinya di rumahnya ya lebih baik daripada sholatnya di ruang tamunya atau di ruang keluarganya, dan sholatnya di ruang keluarganya lebih utama sholatnya di ruang tamunya. Ya, masalah privasinya sudah mulai mengembang. Yang di kamar pribadinya itu dia sendiri, kemudian di ruang keluarga sudah mulai mengembang, meluas. Di ruang tamu sudah mulai masuk, bisa masuk orang-orang lain di sana, orang-orang asing. Kemudian sholatnya di masjid kaumnya ya lebih baik daripada sholatnya di masjid saya ini. Ya, ini untuk wanita. Ya, untuk wanita. Ini masalah keutamaan, masalah mana yang lebih utama, tetapi tetap ada di antara para sahabat wanita yang ikut sholat berjamaah yang dijelaskan oleh hadis ini. Kemudian hadis salah seorang sahabat wanita yang baru masuk Islam yang pernah kita juga pelajari, ya baru masuk Islam, kemudian dia sholat yang pertama kali yang dilakukannya sholat subuh dan ikut berjamaah dengan kaum muslimin. Yang dia tidak mengetahui adalah bahwa sab wanita dengan sab laki-laki berbeda. Ya, tetapi ketika dia masuk masjid, dia menuju ke depan agar lebih dekat dengan Nabi dan tegak di sab laki-laki. Ya, berdiri di sab laki-laki. Kemudian laki-laki yang berada di sampingnya merasakan ada, tentu ada perbedaan rasa. Ya, apabila sab dirapatkan, tentu ketika bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan ada perbedaan. Maka dalam sholat itu dia bertanya, yang di samping saya ini laki-laki atau perempuan? Ya. Maka yang baru masuk Islam ini mengatakan perempuan. Lalu beliau beristighfar, kemudian menjelaskan bahwa sab perempuan di belakang. Ini juga menunjukkan bahwa para sahabat wanita salat berjamaah di masjid Nabi SAW. Dan hadis tentang salat subuh di ghalas, di waktu ghalas, waktu yang gelap. Ya, ketika para wanita itu selesai salat kemudian pulang, mutalaffiatun bimurutihinna la yu'rafna min al-ghalas. Mereka menggulung selubung mereka dan mereka tidak dikenal karena gelapnya, masih gelapnya. Ya. Waktu subuh ketika itu menunjukkan bahwa salat subuhnya di awal waktu. Ya, di awal waktu dan pulangnya perempuan itu tidak dikenal karena apakah laki-laki ataupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa wanita-wanita salat berjamaah ini salat berjamaah apa? 5 waktu. Ya. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyatakan bahwa setelah menjelaskan hadis Nabi SAW, la tamna'u ima'allahi masajidallah. Jangan kalian melarang wanita-wanita untuk datang ke masjid Allah. Ya. Wa buyutuhunna khairul lahunna, walaupun rumah mereka lebih baik bagi mereka. Ini menunjukkan bahwa wanita boleh salat di masjid berjamaah dan tidak boleh suaminya, wali-walinya seperti ayahnya, abangnya, saudara mahram-mahramnya untuk melarangnya datang ke masjid. Ini di waktu malam. Karena meminta izin untuk ke masjid ini, larangan ini adalah ketika minta izin. Dan minta izin untuk ke masjid ini di waktu malam. Ya, salat di waktu malam. Kalau di waktu malam ketika mereka minta izin tidak boleh dilarang, apalagi di siang hari yang memang tidak membutuhkan izin. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa wanita-wanita sahabat salat di masjid Nabi SAW dan banyak lagi hadis-hadis yang lain. Ya. Banyak lagi hadis-hadis yang lain. Ini salah satu catatan yang kita ambil dari hadis ini selain dari perkara yang berhubungan dengan salam tadi, bahwa salam adalah disyariatkan dalam salat. Dan kita tadi mengatakan dari perbedaan pendapat para ulama antara wajib dengan tidaknya, kita mengatakan bahwa salam yang pertama adalah rukun. Ya. Berdasarkan hadis yang sangat banyak, di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ya. Yang pertama adalah hadis bab ini. Dalilnya adalah hadis bab ini. Ya, ketika diceritakan bahwa Nabi SAW membiasakan menutup salatnya dengan salam, ya, maka tuntunan ini adalah sebuah kewajiban. Ditimpali dengan hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya. Bila mana ditimpali dengan hadis sallu kama ra'aitumuni usalli, maka salam itu merupakan perintah yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis tentang salat, ya, bahwa salat itu adalah yang intinya wa tahrimu hat takbir wa tahlilu hat taslim. Yang mengharamkan adalah ucapan takbir dan yang menghalalkannya adalah ucapan salam. Ini juga menegaskan bahwa dia merupakan salah satu yang merupakan rukun di dalam salat. Ya. Ini hadis yang wa tahlilu hat taslim, ini hadis dikeluarkan oleh Ashabus Sunan An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Ya. Ini tentang hukum salam, kita lebih condong kepada pendapat yang mewajibkan. Ya. Maka ada yang mengatakan dia adalah rukun dalam salat, sementara Imam Bukhari di sini tidak menegaskan hukumnya, dia hanya menegaskan atau menjelaskan tentang disyariatkannya berdasarkan cerita Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Kemudian catatan kedua tentang bagaimana wanita-wanita dahulu setelah baru selesai Nabi mengucapkan salam mereka sudah bangkit. Ini kata para ulama alasannya adalah agar seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Syihab di ujung hadis. Ibnu Syihab memberikan penafsiran, ya. Qala Ibnu Syihab fa ura wallahu a'lam. Saya melihat atau memahami, menyimpulkan dan Allah lebih mengetahui, anna mukthahu, bahwa keberadaan Nabi tetap pada posisinya, likai yamfudan nisa'u, agar para wanita pergi, ya, qabla an yudrikahunna, sebelum bertemu dengan mereka, man insarafa minal qaum, dari orang-orang yang baru selesai salat dari kaum laki-laki. Kita tahu bahwa masjid Nabi SAW tidak ada perbedaan pintunya. Pintunya sama, di situ masuk laki-laki, di situ masuk perempuan. Ya. Di pintu yang sama masuk laki-laki dan di pintu yang sama masuk perempuan. Ya. Tidak berbeda. Nah, sehingga kalau seandainya Nabi SAW, ya, sudah memberikan aba-aba, tanda-tanda kepada laki-laki bahwa salat sudah selesai, kemudian mereka yang laki-laki ini tentu banyak yang punya kebutuhan untuk segera meninggalkan masjid, yang diistilahkan oleh dalam hadis Dzul Yadain sur'anul qaum. Sur'anul qaum yaitu orang-orang yang memang segera pergi, ya, banyak kebutuhan mereka, membuka toko atau hal-hal yang perlu diselesaikan, mengurusi kebunnya. Jadi mereka salam, kemudian mereka langsung bangkit. Nabi SAW tidak, tetap menghadap ke kiblat sehingga para jemaah laki-laki tidak melakukan apa, tindakan apa-apa, sementara perempuan sudah beranjak dan meninggalkan masjid. Mereka masuk, pergi terlebih dahulu dan tidak ada ikhtilat di sana, tidak ada berbaur di sana. Makanya ini yang dipahami oleh Ibnu Syihab dari tindakan Nabi tadi, bahwa beliau baru selesai sholat dan tetap menghadap tidak seperti biasa, ya, menghadap dulu beberapa saat. Perempuan dengan selesai salam meninggalkan masjid. Laki-laki karena Nabi masih menghadap ke kiblat, belum ada yang berani berdiri. Ya. Kemudian mereka mungkin aba-abanya setelah Nabi menghadap ke arah mereka, baru mereka ada yang pergi meninggalkan masjid dari orang-orang yang dikenal dengan sur'anul qaum, orang-orang yang segera, yang cepat meninggalkan masjid dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Nah, jadi inilah tuntunannya ketika itu. Dengan alasan apa? Pintu masjid sama, masuk laki-laki, keluar perempuan di sana, masuk tempat masuk kedua-duanya. Ya, jadi dikhawatirkan nanti mereka akan berbaur kalau sekaligus meninggalkan masjid, berbaur di sana dan berdesak-desakan di pintu. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh agama. Ya. Bila mana al-hukmu, kata ulama usul, al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Ya, hukum itu berputar, berkisar pada sebabnya. Bila mana sebab tidak ada, maka tidak ada hukum. Nah, sekarang ini ketika pintu wanita terpisah dengan pintu laki-laki, ya, keluar masuknya ke masjid seorang wanita dengan keluar masuknya laki-laki ke dalam masjid, ya, berbeda pintunya, maka illahnya sudah tidak ada. Maka bisa jadi setelah selesai dari salam mereka tetap di masjid, apalagi terpisah oleh sitar, oleh penghalang atau tirai, sehingga tidak berbaur laki-laki dan perempuan, keluarnya juga berbeda, masuknya berbeda, tempatnya juga tidak terbuka. Kalau masjid Nabi SAW sudahlah kecil, kemudian tidak ada pemisah. Yang memisahkan adalah keimanan, kemudian memisahkan adalah tuntunan-tuntunan Nabi SAW seperti sebaik-baiknya sab laki-laki yang terdepan. Jadi mereka berlomba-lomba jauh dari laki-laki, dari perempuan. Sebaik-baiknya sab perempuan yang terbelakang, yang paling belakang, mereka sehingga berlomba-lomba untuk menjauh dari laki-laki. Ya. Nah, inilah sitar yang hakiki, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara bila mana tidak ada takwa, walaupun disitar, walaupun ada penghalang, tetap saja akan ada kontak laki-laki dengan perempuan, ya, di masjid-masjid kaum muslimin, di negeri-negeri kaum muslimin. Ya. Ini hal yang berkenaan dengan bab kita, yaitu tentang ucapan salam yang menutup sholat. Ya. Dan Ibnu Hajar menyatakan bahwa hukumnya kepada wajib lebih dekat daripada sunnah, ya, daripada sunnah berdasarkan dalil-dalil tadi. Hadis ini juga menunjukkan ke sana, bila mana kita timpali dengan hadis sallu kama raaitumuni usalli, kemudian hadis tahlilu hat taslim, yang menghalalkan salat tersebut adalah salam, dalam hadis yang disahihkan sanadnya oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Kemudian ada hadis satu yang mungkin yang mengatakan bahwa itu tidak wajib adalah idza uhditha, kata Nabi SAW, idza uhditha atau ahditha wa qad jalasa fi akhiri salatihi qabla an yusallim faqad jazat salatuhu. Ini hadis yang menyatakan bahwa salam itu tidaklah wajib. Apabila seseorang berhadis dan dia sudah duduk di akhir solatnya, duduknya itu di akhir solatnya, itu tasyahud akhir, dan hampir menyelesaikan solatnya, kemudian sebelum salam dia berhadis, ya, maka solatnya sah. Faqad jazat salatuhu. Ini riwayat yang dinukilkan. Dan riwayat ini dilemahkan oleh para ulama hadis. Faqad da'afahul huffaz, kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi hadis yang menyatakan, mengisyaratkan bahwa salam itu tidak terlalu perlu, bahkan tidaklah wajib, ini adalah dalil yang dilemahkan oleh para ulama. Makanya yang mengatakan wajib ini lebih kuat, dan bahkan ada ulama yang mengatakan dia rukun. Ya, ada ulama yang mengatakan bahwa salam itu adalah rukun. Dan tadi ada beberapa catatan tambahan yang berkenaan dengan hadis ini, terutama tentang bolehnya, bahkan adanya di zaman Nabi SAW, para wanita sholat di masjid Nabi berjamaah dengan Nabi SAW. Maka bukan satu hal yang tercela, dengan persyaratan tentunya ke masjidnya bukan berhias, berdandan, bersolek, ya, seperti datangnya. Ya, dan ini dijelaskan oleh Aisyah. Setelah tadi saya sempat mengatakan, Aisyah telah meriwayatkan hadis larangan laki-laki, suami, orang tua, larangan Nabi, mereka melarang wanita datang ke masjid di malam hari ketika mereka minta izin. Kata Aisyah, setelah Nabi meninggal dunia dan sudah berpindah ke zaman tabi'in, melihat wanita ke masjid itu sudah mulai longgar. Ya, sudah mulai longgar. Bayangkan ini masih zaman para sahabat. Tapi Aisyah melihat ada kelonggaran, ada mulai perubahan sikap wanita datang ke masjid. Kata Aisyah, andai kata Nabi melihat situasi yang seperti ini, maka dia akan memerintahkan para suami dan orang tua untuk melarang wanita ke masjid. Ya. Jadi memang penting, apalagi di zaman kita. Ini masih di zaman sahabat, wanita. Tentu kita tidak mungkin membayangkan mereka akan bersolek, berdandan, ya. Tetapi mungkin ada sedikit kelonggaran yang nampak oleh Aisyah, nah, sehingga dia berandai-andai. Andai kata Nabi melihat kondisi wanita ke masjid saat ini, itu di zaman dia masih hidup, ya. Maka justru Nabi bukan melarang laki-laki atau suami melarang istrinya ke masjid, justru memerintahkan mereka untuk melarang, ya, istri-istri mereka, anak-anak perempuan mereka untuk datang ke masjid. Bayangkan kalau seperti sekarang ini, wanita-wanita ke masjid, subhanallah, lengkap dengan segala perhiasannya. Ya, lengkap dengan segala perhiasannya, apalagi ke masjid menghadiri pengajian. Ya, ke masjid menghadiri majelis ta'lim dengan pakaian yang seragam. Ya, kemudian dengan tampilan yang luar biasa. Ya, bibirnya luar biasa, pipinya luar biasa, aroma parfumnya luar biasa, pakaiannya luar biasa dengan berbagai macam pernak-perniknya. Tentu ya, bila mana dilihat oleh Nabi SAW seperti ini, tentu dia sudah mengharamkan ya, wanita ke masjid. Apalagi sementara di zaman Aisyah saja, Aisyah radhiyallahu taala anha berandai-andai demikian. Padahal kita tahu mereka wanita-wanita tabi'in, wanita-wanita yang berbelajar dengan yang hidup bersama generasi sahabat, tapi tentu ya, keimanan, tingkat keimanannya berbeda ya, dan sudah ada sedikit kelonggaran. Saya yakin tidak akan selonggar, tidak sebanyak itu longgarnya. Mungkin tidak seberapa pelanggaran yang dilihat oleh Aisyah, dan dia sudah mengatakan andai kata Nabi melihat, pasti Nabi melarang atau memerintahkan para suami laki-laki untuk melarang wanita datang ke masjid. Ya. Kalau kita katakan andai kata Nabi melihat wanita sekarang, apa yang akan kita katakan lagi? Tidak lain kecuali Nabi mengharamkan wanita ke masjid dengan segala bentuk pelanggaran yang sudah terlalu jauh dari tuntunan para sahabat wanita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Salamnya saja seperti tadi. Ya. Mereka berupaya untuk tidak berdekatan dengan laki-laki, sehingga baru Nabi selesai salam mereka sudah pergi. Tujuannya memang untuk salat berjamaah. Ya. Mereka pergi meninggalkan masjid. Ya. Sebelum laki-laki keluar. Ya, wallahu taala alam. Ini bab yang ke-150, intinya tentang salam dan dia disyariatkan, dan pendapat yang mewajibkan ini yang lebih kuat sebagaimana dalil yang tadi telah kita sampaikan. Ya. Di kitab kita ini, yang kitab yang saya pegang ini di halaman 654, ya, di ujungnya ada perkataan, ada beberapa faedah dari hadis ini. Di antaranya kaum wanita boleh ikut sholat berjamaah bersama kaum pria, hanya saja mereka segera beranjak pergi sebelum kaum pria bangkit. Itu dengan alasan tadi ya, pintu keluar masuknya satu. Ya. Hadis ini juga berisikan penjagaan akan suatu maslahat, di mana Nabi SAW menunggu sejenak hingga kaum wanita beranjak dan pergi, agar kaum pria tidak bercampur baur dengan mereka. Ini yang tadi telah kita jelaskan. Hadis ini juga menunjukkan keharusan menjauhkan diri dari percampur bauran antara kaum laki-laki dengan kaum wanita. Di rumah Allah saja dihindar, diusahakan bagaimana tidak berbaur, apalagi di tempat yang lain. Ya. Apalagi di tempat yang lain. Ya. Bahkan ketika zaman kenabian, ini di zaman Nabi, wanita-wanitanya masih tentu tingkat keimanannya luar biasa, begitu juga laki-lakinya. Lalu bagaimana dengan zaman kita sekarang? Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan keharusan bersegera menjauhkan diri dari fitnah. Ya. Fitnah tadi berbaur, ini fitnah. Ya. Makanya diberikan uzur mereka segera meninggalkan masjid agar jauh dari fitnah. Sebab ketika itu kaum wanita segera bangkit pergi setelah selesai salam. Hadis ini juga menunjukkan bahwa seseorang boleh mengucapkan zikir-zikir selesai sholat meskipun ia sudah beranjak dari tempat sholatnya. Tadi kan wanita kan setelah salam langsung pergi. Bukan mereka tidak berzikir, tapi mereka berzikir dalam keadaan berjalan. Ya. Ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ini menunjukkan bahwa zikir dalam salat ini boleh dilafazkan, boleh dibaca, diwiridkan ketika dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berjalan. Seperti yang ini, yang konsekuensinya yang dilakukan oleh wanita-wanita sahabat tadi. Dan orang-orang yang segera dengan kebutuhan tertentu selesai salam, beristighfar 3 kali, astaghfirullah, kemudian dia bangkit meninggalkan masjid dengan kebutuhan yang mendesak, ya bukan berarti dia tidak berzikir, dia mesti berzikir, karena memang ini salah satu yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir setelah salat. Yang zikir ini yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang anehnya, ya, yang sering saya pribadi melihatnya adalah orang mementingkan berdoa setelah salat. Ya. Mementingkan berdoa, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian dia menengadahkan tangan, ya, berdoa kemudian pergi. Padahal yang dituntun oleh Nabi adalah berzikirnya. Berzikirnya. Bukan berarti dilarang berdoa setelah selesai salat, tetapi yang paling utama waktunya, ya. Waktunya adalah berzikir. Waktunya berzikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, dan seterusnya. Ya. Itu waktu berzikir setelah salat itu adalah waktu setelah salat, setelah salam itu waktu berzikir. Lalu apakah boleh berdoa? Dan berdoa waktunya terbuka. Waktunya terbuka. Bila mana seseorang ya berdoa setelah selesai zikir dari salat, bila mana tidak meyakini itu sebuah kemestian, maka boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi kalau sudah merupakan sebuah kemestian bahwa selesai dari zikir itu mesti berdoa, ini yang kita tidak menemukan tuntunannya. Baca sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab apapun juga. Dari kitab apapun juga. Anda tidak satu sedikit pun penjelasan bahwa ada berdoa setelah setiap selesai berzikir dari salat. Nah, ini yang kita tidak menemukannya. Dan ketika kita berikan catatan tadi, bila mana seseorang berdoa, ya silakan. Ya. Ya, silakan berdoa, tetapi tanpa meyakini bahwa itu sebuah kemestian yang harus mau tidak mau setelah selesai berzikir harus berdoa. Nah, ini memastikan sesuatu yang tidak mesti. Ya. Sementara salat itu doa. Sementara Nabi SAW memberikan solusi. Memberikan solusi. Dan kita sudah pelajari dari bab-bab sebelumnya bahwa di waktu sujud Nabi SAW justru menyuruh kita berbanyak-banyak berdoa. Fa'amma sujudu fa'akthiru fihi minad du'a. Kemudian sebelum salam Nabi mengajarkan doa-doa. Nabi SAW juga mengajurkan berdoa. Nabi SAW berikan timing berdoa dalam sholat. Waktu berdoa dalam sholat. Sementara ketika dipelajari sifat sholat Nabi, setelah selesai berzikir tidak ada. Kita temukan ada sedikit pun penjelasan bahwa mereka atau Nabi SAW berdoa. Ini yang pertama. Yang kedua, itu tadi catatannya, bila mana seseorang ingin berdoa, merasa memang waktunya berdoa, dia juga di waktu sujud berdoa, dia sebelum salam juga berdoa, atau tidak menyempatkan diri melakukannya karena cepatnya salat, dan dia merasa ya ingin memperbanyak doa, bisa jadi boleh dia berdoa setelah selesai berzikir, dengan catatan dia tidak meyakini bahwa ini salah satu dari sifat salat Nabi. Ya, tetapi keumuman waktu berdoa, kan berdoa kapan pun. Tidak ada ketetapan waktu yang kalau tidak pada waktunya kita tidak boleh berdoa. Tidak. Silakan. Kapanpun Anda membutuhkan untuk meminta, silakan meminta. Allah memerintahkan kita untuk berdoa. Ketika kita jelaskan ini, jangan sampai ada ya gagal paham sehingga mengatakan pengajian tersebut melarang berdoa setelah sholat. Siapa yang melarang? Kita hanya menjelaskan hukumnya, ya, menjelaskan tuntunannya. Ya, ini yang perlu juga kita ketahui dalam permasalahan penghujung sholat ini. Kita lanjutkan. Ya, setelah mengisyaratkan tadi beberapa faedah dari hadis yang ada di kitab ini, ya, yang perlu dibaca untuk lebih memahamkan kita dari, karena memang ini salah satu cara untuk memahami hadis. Seperti faedah-faedah tadi ini. Disimpulkan dari pemahaman terhadap sebuah hadis. Ya. Kemudian kita lanjutkan bab yang ke-151. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu yusallimu hina yusallimul imam. Babu yusallimu hina yusallimul imam. Ini bunyi babnya. Bab mengucapkan salam ketika imam mengucapkan salam. Maksudnya makmum. Makmum mengucapkan salam ketika imam mengucapkan salam. Maksudnya setelah. Ya, setelah. Ya, mengucapkan salam. Ya, ketika imam mengucapkan salam. Maksudnya bukan mendahului, tetapi ya, setelah imam. Imam mengucapkan assalamualaikum. Nah, setelah itu dia silakan. Walaupun mungkin terkesan beriringan. Terkesan beriringan. Tapi jangan sampai memulainya sama. Walaupun nanti akan kita bacakan apa pernyataan dari para ulama tentang hadis yang ada di bawah bab ini. Tetapi permasalahan sekarang, makmum mengucapkan salam tidak mendahului imam. Ya. Ya, setelah imam mengucapkan salam baru dia boleh mengucapkan salam. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini penegasan ya, dinukilkan oleh Imam Bukhari, athar dari Ibnu Umar, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, dia tidak menemukan sanad yang bersambung untuk athar ini. Ada di Musannab Abdul Razzaq, maaf, Ibnu Abi Syaibah, kata beliau, yang semakna dengan ini. Walaupun lafaznya tidak sama, tetapi semakna. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yastahibbu idza sallama al-imam an yusallima man khalfah. Bahwa apabila imam mengucapkan salam, maka yang di belakang mengucapkan salam. Sama-sama mengucapkan salam. Maksudnya, salamnya imam makmum di belakang bukan jawaban dari salamnya imam di depan, tetapi menyelesaikan sholat dengan ucapan salam. Kapan waktunya? Yang catatan pentingnya adalah jangan sampai mendahului imam, karena ini terlarang secara umum dalam sholat. Ya, jangan sampai mendahului imam karena ini larangan umum dalam sholat. Innama ju'ilal imamu liyukamma bihi. Imam itu dipilih, diangkat agar diikuti. Kalau kita seiring dengan dia mengucapkan salam saja itu sudah tidak mengikut, apalagi mendahulunya. Ya, seiring dengan dia mengucapkan salam ini sudah tidak mengikutinya, apalagi mendahulunya. Berarti setelahnya silakan. Ya, setelahnya silakan, sebagaimana yang merupakan pemahaman dari hadis yang akan dipelajari di bawah bab ini. Kita baca hadisnya. Hadis 838. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Hibban bin Musa qala akhbarana Abdullah. Ya. Maksudnya sini adalah Abdullah bin Mubarak. Qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Mahmud bin Rabi' an Itban bin Malik. قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. Ini hadisnya. Ya. Dari Mahmud ibn Rabi meriwayatkan dari sahabat Itban ibn Malik radhiyallahu taala an, dia bercerita, kami salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami mengucapkan salam ketika Nabi sudah mengucapkan salam. Ya, ketika Nabi mengucapkan salam, maksudnya setelah Nabi selesai mengucapkan salam. Ya, baik selesai dari salamnya atau selesai memulainya. Ya, selesai memulainya. Ini gambaran bagi kita bahwa ya, makmum mengucapkan salam itu bila mana dia mengucapkan salam setelah imam memulai mengucapkan salam. Ya, setelah imam memulai mengucapkan salam dia ikut, maka tidak ada perkara yang bermasalah dalam sikapnya tersebut. Walaupun yang paling utama adalah mengucapkan salam setelah imam selesai dari mengucapkan salam. Kedua-duanya ini yang paling utama. Tetapi kalau Makmum itu memulai, imam mengatakan assalamualaikum. Dia kan sudah mulai itu. Dia mulai, dia mengatakan pula assalamualaikum. Imam kan sudah memulainya. Berarti walaupun belum selesai untuk ke kanan, dia sudah mengucapkan salam, salatnya tidak ada masalah. Salatnya tidak ada masalah karena dia tidak mendahului imam dalam mengucapkan salam, walaupun ya, walaupun ya dia mengucapkan salam saat imam mengucapkan salam, tetapi tidak mendahulunya dan bahkan tidak seiring dengan dia. Ya, ini pemahaman dari hadis ini. Ya, yang utamanya adalah apa? Selesai imam dari mengucapkan salam dari kedua-duanya, baru makmum mengucapkan salam. Tetapi dibenarkan dan bahkan sholatnya tetap sah bila mana seorang makmum mengucapkan salam setelah imam memulai mengucapkan salam. Seperti yang dipahami dari hadis ini menurut Ibnul Munayyir, ya, yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar, qala Zain Ibnul Munayyir tarjama bilafzil hadis wa huwa muhtamal. Nah, ini yang maksudnya mengucapkan salam ini ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama setelah imam memulai walaupun belum selesai. Ya. Yang kedua mengucapkan salam di sini setelah imam selesai. Kedua-duanya kemungkinan. Ada kemungkinan. Dan yang paling utama kata beliau di sini adalah ya, setelah selesai. Ya, berada di zona aman. Setelah selesai dari salamnya imam, barulah makmum mengucapkan salam. Wa huwa muhtamalun atau muhtamilun li an yakuna al murad annahu yabtadi'u as-salam ba'da ibtida'il imam lah fayashra'u al ma'mum fihi qabla an yutimmahu al imam wa yahtamilu an yakuna al murad an al ma'mum yabtadi'u as-salam idha atammahu al imam qala falamma kana muhtamilan lil amrayn wukila an nadharu fihi ila al mujtahid. Ini perkataan Ibn Munayyir. Kalau ketika kedua-duanya mungkin, makmum memulai salam. Setelah imam memulai salam, walaupun masih dalam salam, yang kedua kemungkinannya, makmum memulai salam setelah selesai imam dari mengucapkan salam, maka orang yang dimintai pertanyaan atau orang yang dimintai fatwa, mujtahid, bebas untuk memilih. Ya, makanya tadi kita katakan, yang paling utama adalah setelah imam selesai dari mengucapkan salam, bahkan dari kedua-dua salam itu, ke kanan dan ke kiri, barulah makmum memulai atau mengucapkan salamnya. Ya. Kemudian kata Ibnu Hajar, ka'annahu asyara ila annahu yandubu alla yata'akhara al-ma'mum fi salamihi ba'da al-imam mutasyaghilan bidu'ain wa ghairihi. Ini di antara penjelasan para ulama tentang bab ini ya, bahwa maksud Imam Bukhari adalah jangan berleha-leha ketika ada ungkapan yang kemungkinannya ada dua tadi. Yang terpenting adalah selesai imam memulai, ini pertama, dia sudah boleh memulai salamnya. Yang kedua, selesai imam dari salam, dia mengucapkan salam. Jangan ada masa jeda setelah selesainya imam dari salam. Jangan sampai. Ini yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari dengan bab ini. Bahwa ada orang yang masih berdoa sementara imam bahkan sudah berbalik menghadap ke jemaah. Atau bahkan imam sudah mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sementara dia masih tasyahud. Nah, ini tidak sesuai dengan tuntunan hadis yang dijelaskan di sini. Makanya kata Ibnu Hajar, seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa tidak dibenarkan dan bahkan keluar dari tuntunan untuk menyibukkan diri dengan doa, karena alasannya mungkin berdoa. Sementara imam sudah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, sementara dia belum salam. Padahal ucapan sahabat tadi, Itbanu Malik mengatakan bahwa fasallamna hina yusallim. Ya. Fasallamna hina yusallim. Kami mengucapkan salam ketika Nabi mengucapkan salam. Ini menunjukkan betapa bertautnya salamnya makmum dengan salamnya imam dan tidak terpisah. Apalagi alasannya adalah berdoa. Ya. Apalagi alasannya berdoa, dan ini biasanya adalah perangkap-perangkap yang dibuat oleh syaitan agar kita merasa lebih sempurna. Padahal tuntunannya apa? Salamnya imam tidak terpisah jauh dari salamnya. Maaf, salamnya makmum tidak terpisah jauh dari salamnya imam. Bahkan kemungkinan yang pertama tadi luar biasa. Imam baru saja memulai, makmum sudah dibenarkan untuk mengucapkan salam. Ya. Dan yang kedua, baru saja selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung imam mengucapkan salam. Dan tidak dibenarkan sama sekali untuk memisahkan diri. Ini termasuk mukhalafah, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, termasuk mukhalafatul imam, yaitu berlambat-lambat dari mengikuti imam. Termasuk yang dilarang. Ketika imam sudah, misalnya ini selain dari salam tadi, termasuk tadi ya, imam sudah selesai salam dua kali, kemudian bahkan dia sudah astaghfirullah, dan bahkan Allahumma antas salam wa minkas salam, salah satu dari makmumnya sibuk berdoa, belum salam lagi. Ini keluar dari tuntunan. Dan bahkan masuk dalam kategori menentang imam. Ya, menentang imam. Nah, ini yang perlu dipahami dari hadis yang ada di bawah bab ini. Ya. Dan itu catatan kita tadi, bahwa salamnya makmum itu tidak terpaut jauh dengan memulainya imam salam, atau mulainya imam salam, atau selesainya imam dari salam dari keduanya. Jangan sampai terpisah. Jangan sampai terpisah. Apapun alasannya, walau alasannya adalah berdoa. Makanya yang wajib dalam salat itu mengikuti imam. Ada orang yang dia ingin memperlama bacaan doanya di waktu sujud, sehingga imam hendak sujud kembali, dia baru bangkit dari sujudnya, sementara imam sudah meninggalkan duduk di antara dua sujud. Ini tidak mengikuti imam. Anda kan seandainya seperti itu maunya salat sendiri. Ya, salat sendiri. Ya. Padahal dalam salat itu ketika imam Anda akui, saat dia mengucapkan takbiratul ihram, Anda sudah memasukkan diri untuk wajib mengikuti dia, mengiringi dia, maka ketika dalam sholat jangan sampai melakukan hal-hal yang bertentangan. Dan Nabi SAW mengancam ini, orang yang menentang imam. Ya, orang yang menentang imam dilancam oleh Nabi dengan ancaman-ancaman yang keras. Termasuk di situ adalah salam yang ada dalam pembahasan kita di bab 152 ini. Ya, wallahu a'lam. Hadis bab yang kedua, bab yang ke 100, tadi 151 ya. Ya. Bab yang ke 152 yang juga berkenaan dengan pembahasan kita. Yang berhubungan juga dengan pembahasan kita. Ya. Adalah kata Imam Bukhari, bab man lam yara radd as-salami 'ala al-imami waqtafa bi taslimi as-salah. Ini pembahasan yang saya ketika membahasnya merasa aneh. Merasa aneh. Karena selama ini kita tidak sampai terbayangkan itu, bahwa permasalahan semenjak dahulu sudah ada, salamnya imam itu apakah mesti dijawab, karena kan dia mengucapkan salam. Assalamualaikum, seperti yang kita ketahui bahwa salam itu karena salam untuk semua makhluk Allah. Apakah ketika dia mengucapkan salam itu mesti dijawab atau tidak? Ini khilaf para ulama dan khilafnya mu'tabar. Ya, saya coba baca syarah di sini yang cukup panjang. Walaupun dalam Fathul Bari tidak terlalu panjang. Syarah tentang bab ini tidak terlalu panjang dan tidak terlalu rumit. Yang intinya adalah menjelaskan bahwa salamnya makmum dalam sholat itu salam sholat, bukan salam jawaban imam. Salamnya makmum dalam sholat itu salam selesai sholat seperti halnya imam. Bukan salam untuk menjawab salamnya imam. Ini yang ditekankan dalam Fathul Bari. Sementara ketika saya baca di sini, ya, menukilkan pendapat yang sangat banyak, ya, yang sangat banyak sekali dari pendapat para ulama, ya, yang berpendapat adanya salam itu seperti Atha, Sya'bi, Al-Hasan, Qatada, An-Nakhai, dan yang lain-lainnya makhul. Ya. Kemudian dinukilkan juga pendapat-pendapat Imam Mazhab. Ya. Apakah dia bisa berniat dengan salamnya makmum itu? Ketika dia salam, dia berniat sekaligus menjawab salamnya imam. Ini dibahas juga di sana, tetapi intinya dan yang rajih memang adalah apa yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam syarahnya, bahwa salamnya makmum itu salam selesai sholat dan tidak perlu lagi dia menambah salam, karena nanti akan ada kata para ulama bahwa Imam Bukhari di sini membuat bab untuk membantah pendapat sebagian dari mazhab Maliki, ya, mereka menambah salam satu kali lagi. Ya. Di antara dua salam itu menambahkan satu salam sebagai jawaban salamnya imam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan dia sudah mulai itu. Dia makmum sudah ikut bersama imam. Ya. Kemudian sebelum imam berpindah ke sebelah kiri, dia mengucapkan salam tambahan. Waalaikumsalam atau assalamualaikum ayyuhal qari. Seperti lafaz yang dijelaskan di syarah tersebut. Kemudian imam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi. Makmum juga mengucapkan salam. Dua salam ini adalah salam salat, sementara di tengah-tengahnya tadi salam jawaban. Dan ini pendapat yang dibantah oleh Al-Imam Bukhari dengan bab ini. Ya. Kata beliau, ma bab man lam yara radda salami alal imam waqtafa bitaslimi salat. Ini pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, yaitu pendapat tidak adanya masalah jawab menjawab salam dalam salat. Ya, salam yang diucapkan menutup salat itu tidak perlu dijawab. Lalu salamnya makmum di belakang itu bukanlah jawaban salamnya imam, tetapi salam penutup salat untuk salatnya dia sendiri. Ini yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah sehingga dia membuat bab ini. Ya. Pendapat yang mengatakan tidak perlu menjawab salam imam dan mencukupkan dengan ucapan salam salat. Maksudnya salam biasa. Tidak ada niat untuk menjawab salam, tidak ada tambahan salam yang lain sebagai jawaban salamnya imam. Ya. Ini tentang bunyi bab dan kita baca hadisnya. Hadisnya sebenarnya satu, ya. Hadis ini sebenarnya satu walaupun dibuat dua nomor. Ya. Hadis tentang bab ini cuma satu. Di sini kan ada dua, ya. Ya, dia sebenarnya satu hadis. Ya, satu hadis. Maka kita lingkari kedua-duanya 839 dengan 840 yang sebenarnya adalah satu hadis. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah, yang tadi Abdullah bin Mubarak, qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri qala akhbarani Mahmud ibn Rabi'. Mahmud ibn Rabi'. Ya. Wa za'ama annahu 'aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'aqala majjatan majjaha min dalwin kana fi darihim. Ini bukan hadis yang berhubungan dengan bab kita. Ini adalah tentang Mahmud yang merupakan guru dari Imam Zuhri. Mahmud bin Rabi' ini. Mahmud bin Rabi' ini, ya, adalah gurunya Az-Zuhri Ibnu Shihab, Muhammad Ibnu Muslim bin Ubaidillah Ibnu Abdullah Ibnu Shihab Az-Zuhri Al-Madani rahimahullahu taala. Ya. Gurunya siapa? Mahmud bin Rabi'. Lalu di sini dijelaskan oleh Imam Az-Zuhri tentang beliau. Apa kata Zuhri? Wa za'ama. Za'ama di sini maksudnya adalah mengaku. Kata-kata za'ama, kata Ibnu Hajar, ya, ada tiga makna. Yang pertama, menetapkan perkataan yang benar. Yani yutlaq 'alal qaulil muhaqqaq, yaitu untuk pernyataan yang benar. Kemudian kata-kata za'ama ini digunakan untuk pendapat atau perkataan yang dikatakan yang tidak dipastikan kebenarannya, yang diragukan, al-maskuk fihi, bahkan diungkapkan untuk suatu kedustaan. Za'ama fulan, si beliau itu mengaku, maksudnya mengatakan perkataan yang dusta. Jadi ini kata za'ama, sementara dalam hadis ini adalah menyatakan pernyataan yang benar. Ya. Wa za'ama maksudnya Mahmud bin Rabi' mengaku, ya, bahwa dia ingat annahu aqala, bahwa dia ingat Rasulullah SAW, Rasul SAW, wa aqala, dan mengingat majjatan majjaha, yaitu percikannya, percikan yang dilakukan oleh Nabi, atau semburan diartikan di sini, semburan yang disemburkan oleh Nabi dari dalam ember ya yang ada di rumahnya. Ini menunjukkan bahwa Mahmud Ibn Rabi' ini ya di masa Nabi SAW hidup dia masih kecil, masih bayi, tetapi dia ingat sesuatu yang dilakukan oleh Nabi ketika dia masih kecil ya. Masih kecil ketika Nabi SAW ambil air kemudian disemburkan ke wajahnya untuk bermain-main dengan anak-anak, dan ini adalah tuntunan Nabi ya. Bermain dengan anak-anak ini adalah tuntunan Islam yang dilakukan oleh Nabi SAW. Di sini dia ketika melihat Mahmud bin Rabi' yang masih kecil kemudian dipercikkan atau disemburkan Nabi SAW air ke wajahnya, dan ini yang teringat oleh Mahmud Ibn Rabi' ya. Mahmud bin Rabi', apakah dia seorang sahabat? Kita lihat di kitab kumpulan para sahabat apakah beliau digolongkan sahabat atau tidak. Tetapi bahkan di sini Mahmud bin Rabi' ini dinilai thiqah. Bila mana dinilai thiqah oleh para ulama hadis, berarti dia tidak digolongkan kepada sahabat. Ya. Tidak digolongkan kepada sahabat karena ketika itu kan dia tidak mukallaf. Ya. Tidak mukallaf. Dia tidak ada mengetahui tentang iman dan kufur. Dia belum mumayyiz saja belum. Mumayyiz saja. Nabi masih bermain, mungkin umurnya sekitar 2 tahun ya. Atau kurang dari itu. Kadang-kadang orang yang anak-anak yang berusia 2 tahun itu ketika dia berumur 5 tahun, 6 tahun, dia bercerita, saya dulu begini, masih ada sesuatu yang terbayangkan oleh dia. Dan ini yang diceritakan oleh Mahmud bin Rabi', bahwa dia pernah mengingat bahwa Nabi melakukan itu kepadanya. Itu saja. Ya. Dan para ulama ya, menjadikan kisah Mahmud bin Rabi' ini, ulama hadis ya, sebagai dalil bahwa bolehnya diterima hadis orang yang mendapatkannya ketika usia sebelum baligh, kemudian dia sampaikan setelah baligh. Ya. Bolehnya diterima hadis seseorang yang dia mendapatkan hadis masih kecil ya, belum baligh. Kemudian nanti dia sampaikan setelah baligh dengan ketentuan dia ingat. Sama halnya dengan orang mendapatkan hadis ketika masih kafir, lalu setelah Islam dia sampaikan, dia riwayatkan. Seperti hadis bisa Abu Sufyan, yang dicontohkan oleh para ulama hadis adalah Usumamah ibn Uthal, kalau saya tidak salah ya, ketika dia meriwayatkan bahwa Nabi SAW membaca di salat maghrib surat At-Tur. Dia mendengarnya belum muslim. Dia masih diikat di tiang masjid karena tertawan. Dan kemudian dia mendengar Nabi membaca. Dan yang membuat dia teringat adalah potongan ayatnya. Dia tidak tahu itu surat At-Tur atau tidak. Tetapi dia mengingat potongan-potongan ayatnya, yaitu ketika Allah berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Kemudian cerita setelah saya mendengar ayat yang dibaca tersebut, ya, seakan-akan jiwa saya terbang karena merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ini menyebab dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam menjadi sahabat Nabi, dia meriwayatkan bahwa Nabi membaca di salat maghrib surat At-Tur. Karena itu yang diingatnya. Dan riwayatnya diterima. Dan bahkan hadisnya sahih. Padahal dia mendapatkan hadisnya kapan? Ketika kafir. Dan dia menunaikannya atau menyampaikannya setelah Islam. Kalau dia menyampaikan ketika kafir juga, tidak akan diterima. Karena syaratnya kan adil. Syarat diterimanya sebuah hadis adalah adil. Matta salasana duhu binaklil adlid dhabiti. Ya. Ini tiga syarat pertama. Yang pertama itis, bersambungnya sanad, kemudian perawinya adil. Adil di sini maksudnya agama. Agama. Nah, kalau yang masih baik, masih belum memayihkan agamanya, tidak menjadi standar. Yang masih kafir agamanya tidak menjadi standar, maka tidak menjadi standar, maka tidak diterima. Kalau dia tunaikan setelah balik, apa yang didapatkannya sebelum balik, atau ditunaikannya setelah masuk Islam, apa yang didapatkannya ketika kafir, diterima. Karena dia ketika menunaikannya yang muktabar, bukan ketika mendapatkannya. Ya, ini cerita ini. Sementara dia tidak ada hubungannya dengan apa? Dengan mujibab. Hadis berikutnya itu yang berhubungan dengan bab kita. Qal, kata siapa ini? Kata Mahmud bin Rabi'. Ya. Sami'tu Itban bin Malikin al-Ansari. Saya mendengar Itban bin Malik persis dengan riwayat hadis yang sebelumnya bab 151. Ya. Summa ahada bani Salimin. Ya. Summa ahada bani Salimin. Ini terjadi perbedaan yang luar biasa di pendapat para ulama yang dibawakan atau diuraikan oleh Ibnu Hajar dalam sarahnya. Apakah yang dimaksud dengan summa ahada bani Salim ini adalah sifatnya Itban bin Malik? Ya, dia adalah Al-Ansari. Kemudian dia adalah salah satu dari suku Bani Salim. Kemudian dia dari salah satu suku Bani Salim. Maksudnya dia adalah As-Salimi dari Bani Salim. Atau bahwa yang dimaksud dengan summa ahada Bani Salim bahwa Mahmud ibn Rabi' atau Az-Zuhri meriwayatkan dari orang yang lain. Bukan hanya dari Itban, tetapi juga dari seseorang dari Bani Salim. Kedua-duanya mungkin. Kedua-duanya mungkin. Dan ini tidak merusak hadis. Tetap hadisnya sahih. Ya. Qala kuntu, ini perkataan Itban. Itban bin Malik Al-Ansari tadi yang ada di hadis sebelumnya. Qala, dia berkata, kuntu usalli li qaumi Bani Salim. Saya salat mengimami kaum saya Bani Salim. Ini menguatkan bahwa Itban bin Malik ini di samping dia orang Ansar, dia juga dari Bani Salim. Ya. Saya salat untuk kaum saya yaitu Bani Salim. Sebagai apa? Sebagai imam. Usalli liqaumi. Ya. Usalli liqaumi maksudnya salat untuk mengimami. Ya, dia menjadi imam. Atau sama dengan istilah salla bihim. Ya. Salla bihim. Ini maksudnya salat menjadi imam. Ya. Salat menjadi imam. Misalnya ketika seorang berbahasa Arab kemudian memerintahkan, memajukan seseorang jadi imam, dia boleh mengatakan salli bina. Kata kerjanya salli bina. Ya. Ya, jadilah imam untuk kami. Atau salli lana. Jadilah imam untuk kami. Ya, ini maksudnya. Kemudian, fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saya mendatangi Nabi. Fakultu, dan saya berkata, inni angkartu basari. Kata Itban, sesungguhnya saya sudah tidak merasa nyaman dengan pandangan mata saya. Maksudnya pandangan mata sudah samar, sudah mulai rabun. Ya. Wa inna suyula tahulu baini wa baina masjidi qaumi. Dan terkadang banjir ya, menghalangi saya untuk datang ke masjid kaum saya. Ini melewati lembah yang terkadang ada banjir sementara dia tidak bisa melihat dengan jelas. Ya. Dia khawatir ketika banjir nanti dia akan celaka. Ya. Ini alasannya. Falawadittu annaka ji'ta fasallaita fi baiti makanan hatta attakhidahu masjidan. Karena alangan tidak bisa datang karena masalah apa sungai tadi. Ya. Terkadang ada banjir, maka dia meminta kepada Nabi untuk meresmikan tempat sholat di rumahnya sebagai meminta keberkahan. Ya. Fala waditu, saya benar-benar berharap engkau datang untuk sholat di salah satu tempat di rumah saya sehingga saya jadikan tempat sholat itu sebagai musalla. Musalla di rumah. Nanti di situ tempat yang resmi tempat sholatnya. Karena sudah diresmikan oleh Nabi sebagai keberkahan. Ya. Faqal af'al insyaallah. Ya, kata Nabi, insyaallah saya akan lakukan. Faghada alayya Rasulullah SAW. Kata Itsban, maka Nabi SAW pagi-pagi hari datang ke rumah saya bersama Abu Bakar wa Abu Bakrin ma'ahu. Ba'da mastaddad nahar. Berarti ghada di situ maksudnya di bagian awal siang. Ini bisa jadi di sini artinya setelah matahari terik. Ya. Walaupun masih pagi tetapi matahari sudah terik. Ba'da mastaddad nahar. Jam 10-an. Matahari sudah panas. Fasta'dzana Nabi SAW fa'adzintulah. Maka Nabi meminta izin masuk, maka aku pun mengizinkan masuk. Falam yajlis, dan Nabi tidak langsung duduk. Masuk ke rumah Itsban dan tidak langsung duduk. Hatta qal, lalu dia mengatakan kepada saya, bertanya, aina tuhibbu an usalliya min baitik? Ya, di mana tempat yang kamu mau saya sholat di sana agar kamu nanti jadikan dia tempat sholat. Fa asyara ilaihi min al-makan alladhi ahabba an yusalli fi. Maka dia menunjukkan tempat di mana dia nanti akan menjadikan itu sebagai musalla yang diresmikan oleh Nabi SAW. Faqam, maka Nabi SAW pun berdiri. Fa safafna khalfahu. Mereka tidak membiarkan kesempatan emas itu berlalu begitu saja. Nabi salat sendiri dan mereka berdua bermakmuman dengan Nabi. Sofabna itu kami bersab dengan siapa? Dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Ya. Tsumma sallama, kemudian Nabi SAW mengucapkan salam, wa sallamna hina sallama. Dan kami pun mengucapkan salam ketika dia mengucapkan salam. Jadi sama dengan salamnya imam, makmum melakukan. Tidak ada satu pun salam tambahan. Dan tidak ada keterangan menjawab salamnya imam. Ya, tidak ada penjelasan menjawab salamnya imam. Keterangan dari Itsban bahwa dia salam sebagaimana Nabi salam. Persis dengan itu sebagai penutup salat. Dan tidak tujuannya untuk menjawab salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia menutup salatnya. Walaupun itu ucapan salam, kan assalamualaikum kan? Kalau di luar salat kita akan menjawab itu kan? Ketika terdengar assalamualaikum warahmatullahi, tentu kita akan menjawab kalau di luar salat. Ya. Tapi ketika salat, apakah perlu dijawab oleh makmum? Ini pembahasan sekarang. Sementara Imam Bukhari itu meniadakan sama sekali. Tidak ada yang namanya jawaban salam. Walaupun nanti akan ada dalam uraian kitab kita ini pendapat-pendapat lain, tetapi yang rajihnya adalah tidak ada kaitannya dengan menjawab salam dalam salam salat kita. Ya, jadi ketika seseorang mengucapkan salam, makmum mengucapkan salam, dia ucapan salam selesai salat, bukan untuk menjawab salamnya imam yang mendahulunya. Wallahu taala alam, ini yang terpenting ya, yang ada di dalam bab ini yang perlu kita catat, yang berhubungan dengan bunyi bab, bahwa tidak ada hubungan dengan jawaban salam, tetapi dia adalah penyelesaian atau penutupan untuk salat. Adapun masalah Mahmud bin Rabi' sudah kita jelaskan tadi tentang masalah ilmu hadis, bolehnya menerima riwayat seseorang bila mana dia dapatkan di sebelum balik, tetapi dia ketika sampaikan ajarkan setelah balik maka diterima. Ya, wallahu taala alam, itu saja pelajaran kita untuk pagi hari ini dan insyaallah akan kita lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang, yaitu bab berzikir setelah salat. Bab al-zikri ba'da salah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Ada? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kita kalau nafas pertama tadi kan, langsung kita assalamualaikum. Iya, dalam masalah salam tadi, masalahnya makmum, yang perlu kita catat dan ini penting sekali adalah jangan sampai beriringan apalagi mendahului. Ya, tapi kalau seandainya setelah walaupun imam belum selesai seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibnu Munayyir yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar, silakan. Tetapi yang utamanya adalah selesai dari semua salam imam baru kita mengucapkan salam. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Ya, bila mana bacaan imam dalam sholat itu cepat, maka kita tidak perlu mengikuti bacaan imam. Ya, tidak perlu cepat pula. Ya, seperti biasa, normal. Bila mana memang kita membaca lambat, dan ketika imam sudah selesai, sementara kita belum selesai, maka kita selesaikan. Kita selesaikan walaupun kita belum selesai bacaan. Karena yang terpenting di sini adalah mengikuti imamnya. Ya. Ini mungkin dalam bacaan tasyahudnya. Sementara bacaan ruku, sujud, ini saya rasa tidak akan jauh berbeda antara bacaan durasi bacaan imam dengan makmum. Karena subhan rabbiyal azim, kemudian subhan rabbiyal a'la, ini tidak ada masalah biasanya pada bacaan tasyahud. Bila mana memang kita belum selesai sementara imam sudah salam, ikuti salamnya imam. Ya, itu yang tadi diingatkan oleh Ibnu Hajar bahwa masalahnya jangan pula kita disibukkan dengan membaca dan sementara membaca ini hukumnya sunnah, sementara mengikuti, adapun mengikuti imam, mengikuti dan mengiringi imam adalah wajib. Ya. Membaca tadi hukumnya sunnah. Tidak ada bacaan yang bisa kita dahulukan daripada mengikuti imam. Ya. Tidak ada. Mengikuti imam ini suatu kewajiban yang sangat tegas ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kondisi tadi imam sudah salam sementara kita belum selesai baca tasyahud, ya, ikuti bacaan atau salamnya imam dengan ketentuannya, bukan dia salam pendapat yang pertama tadi. Tapi untuk pendapat yang kedua, yaitu selesainya imam dari salam. Ya, salam kedua dan kita sudah salam pula. Ya. Tetapi kalau imam sudah salam, sudah memulai salam, sementara bacaan kita belum selesai, jangan ikuti pula. Karena masih ada renggang waktu sampai selesainya imam dari salam kedua. Yang maksudnya yang terlarang adalah terpisah jauh dari selesainya imam salam kedua. Ya. Berarti kita memakai pendapat yang kedua. Sementara yang pertama kita tinggalkan karena kita belum selesai membaca. Ya, usahakan kalau memang imam sudah mulai salam, kita segerakan. Walaupun awalnya kita biasa, bacaan seperti biasa. Kalau memang tersisa sedikit, imam sudah mulai salam, kita lanjutkan dengan agak digesakan. Walaupun nanti ketika imam sudah selesai dari salam kedua, belum juga selesai, kita tetap salam. Agar tidak ada jeda terpisah antara selesainya salam imam dengan salamnya kita. Wabillahi taufiq. Masih ada? Baik. Bila mana tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pelajaran kita di pagi hari ini sampai di situ. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah alam, masalah khulu ini apakah ada rujuknya atau tidak, khilaf para ulama. Mereka ada yang mengatakan sama dengan cerai, ada yang mengatakan tidak sama. Kalau kembali kepada kepandiran agama, memang kalau mereka memang mengatakan itu talak satu, berarti ada rujuk, ada rujuk. Konsultasi dengan pengadilan agama itu yang berlaku. Ya. Iya, solatnya, solatnya, 10 kali solat. Hah? Iya sama, Pak. Sama. Kalau solat kita sudah solat suruk, apa perlu solat di mana? Bisa, boleh. Oh, boleh. Walaupun sebenarnya sama, boleh. Iya. Afwan.